Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran usul fikih dari kitab Al-Usul min 'Ilmil Usul karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Kita sampai di syaratul ijma, syarat-syarat ijma. Lil ijma syaratun, ijma memiliki sejumlah syarat, di antaranya an yathbuta bi tariqin sahihin, terbukti adanya ijma melalui jalur yang benar. Jalur yang benar adalah bi ayyakuna imma masyhuran bainal ulama. Ijma' tersebut sudah populer di antara para ulama. Kemudian yang kedua, atau ayakuna naqiluhu, ulama yang mengutip adanya ijma' ada thiqatan, ulama yang terpercaya, wasi'al itila'i, yang luas wawasannya. Yang biasa disebut dengan sebutan rajulun mausu'i, orang yang seorang yang ensiklopedis, karena demikian luas wawasannya. Maka ketika beliau membawakan kutipan ijma', maka kutipan ijma'nya diyakini sebagai kutipan yang valid, semacam kutipan ijma' yang dibawakan oleh Syekhul Islam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Beliau tergolong wasil itila', maka pada dasarnya apa yang beliau nukilan ijma' yang beliau sampaikan adalah nukilan ijma' yang valid. Kemudian yang kedua, alla yasbiqahu khilafun mustaqirun. Tidaklah didahului ijma' tersebut, tidak didahului oleh khilafun mustaqirun, perselisihan ulama' yang sudah permanen. Fa'in sabakahu dhalika, jika ijma' tersebut didahului oleh perselisihan ulama' yang sudah mapan atau permanen, fala ijma'a, maka tidak ada ijma'. Li'annal aqwala, karena yang namanya pendapat itulah tabtulu, tidaklah batal bimauti qailiha, dengan wafatnya dan matinya orang yang mengatakannya. Fal ijma'u la yarfa'ul khilafa sabiqa, maka ijma' itu tidak bisa menghilangkan adanya perselisihan sebelumnya. Jika memang sebelumnya telah mapan ada perselisihan, maka ijma' tidak bisa menghilangkannya. Wa innama yamna'u min hudusi khilafin, namun ijma' yang datang belakangan tersebut innama yamna'u, hanyalah menghalangi min hudusi khilafin, memunculkan khilaf, tidak menghilangkan khilaf yang ada, cuma menghalangi untuk dimunculkannya khilaf yang baru. Inilah pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, liquwati ma'khadihi, karena kuatnya ma'khadnya, sisi pendalilannya. Waqil, pendapat yang lain mengatakan la yustaratu dhalika, hal tersebut tidaklah menjadi syarat. Fayasihu, sehingga sah saja ayan akidah terjadi di waktu yang kedua terjadi ijma. Fayasihu, maka sahlah ayan akidah terjadi ijma di waktu yang kedua, mengambil ijma, mengambil salah satu dari pendapat-pendapat sebelumnya. Dan ijma' dalam hal ini menjadi hujah atas orang-orang setelahnya. Catatan kaki, Contohnya adalah khilaf di antara para ulama salaf tentang siapakah yang lebih mulia, Utsman ataukah Ali. Maka di masa salaf terjadi perselisihan. Thumman aqadal ijma'u. Kemudian terjadi ijma' di masa belakangan, di masa setelahnya, ala tafdili Utsmana. Ini bahasanya Utsman itu lebih unggul, lebih mulia daripada Ali. Wa hakadha khilafun fil mut'ati bin nisa'i. Demikian juga perselisihan ulama terdahulu tentang hukum nikah mut'ah. Ya, ada perselisihan. Ada perselisihan. Jumhur ulama salaf mengharamkannya. Jumhur sahabat mengharamkannya. Ibnu Abbas membolehkannya. Thumman aqadal ijma'u. Kemudian terdapat ijma' ala tahrimiha, tentang haramnya nikah kontra atau nikah muta'ah. Kemudian wala yustaratu, tidaklah disyaratkan menurut pendapat jumhur ulama, inqiradu asril mujma'in, habisnya masa orang-orang yang membuat ijma'. Fayan aqidul ijma'u, maka ijma' itu yang aqidu ada, min ahlihi, dari ahlul ijma', bimujarati ittifaqihim, dengan semata-mata mereka bersepakat. Lantas setelah ada kesepakatan, tidak boleh bagi mereka pelaku ijma', tidak pula bagi yang lain untuk menyelisihi kesepakatan tersebut ba'du, setelah terjadinya kesepakatan. Karena dalil-dalil bahasanya ijma' itu hujah, tidak ada di dalamnya istirahat persyaratan berakhirnya masa. Dan karena ijma' hasolah itu terjadi sa'ata ittifaqihim, pada saat mereka bersepakat. Famalladhi yarfa'uhu, sehingga lalu alasan apa yang menghilangkan hal tersebut. Maka ini pembahasan tentang inqiradul asr. Ya, jadi seandainya anggap saja ahlul ijma, ahlul ijma itu berarti ulama mustahid, misalnya 100 orang kumpul di satu pertemuan, kemudian mereka bersepakat ini hukumnya halal. Dan tidak ada ahlul ijma' kecuali mereka. Seluruh dunia misalnya anggap saja demikian. Untuk gambarannya tentang inqiradul asr. Ya, maka sebagian ulama mempersyaratkan ini ijma' yang sah manakala inqiradul asr. Artinya 100 orang tadi ditunggu sampai semua mereka wafat. Dan tidak ada yang mengubah pendapatnya. Setelah 100 orang itu semuanya wafat tanpa ada satupun yang meralat dan mengubah pendapatnya dari pendapat yang disepakati pada saat pertemuan itu, nah barulah sah dikatakan terjadi ijma'. Itu ya, gambaran untuk ulama yang mempersyaratkan keabsahan ijma' adalah inqiradul asr, berakhirnya masa, yaitu masa hidup ahlul ijma'. Namun pendapat jumhur usuliyin ya, tidak disyaratkan inqiradul asr. Maka misalnya ahlul ijma', yaitu ulama mustahid itu ada 100, kumpul, rembukan, dan disepakati ya, masalah A hukumnya halal. Ya sudah, begitu bahasa kita ketok palu disepakati demikian, acara bubar, perkumpulan bubar, maka ijma' sudah sah. Setelah terjadi kesepakatan tersebut, maka tadi disampaikan, tidak boleh bagi 100 orang tersebut atau ulama mustahid yang muncul belakangan setelahnya, tidak boleh baginya untuk menyelisih ijma' ini. Maka ahlul ijma' itu sendiri tidak boleh meralat pendapatnya. Tidak boleh meralat pendapatnya. Setelah bubar dia tidak boleh meralat pendapatnya dan berganti dengan pendapat yang lain. Kalau dia meralat pendapatnya, maka akan kita hujahi, akan kita dalili dengan dalil-dalil wajibnya mengikuti ijma'. Ya. Sebagaimana tadi dikatakan, ijma' hasalah terjadi pada saat mereka ittifaq. Ya. Dan terdapat dalil-dalil yang menunjukkan wajib mengikuti ijma'. Ya. Dan ijma' telah terjadi pada saat itu. Ya. Jika kita katakan bahasanya masih menunggu sampai ikradul asr, padahal ijma' telah terjadi, atas dasar apa kita katakan kita hilangkan berlakunya dalil-dalil wajibnya dalil-dalil tentang kehujahan ijma'. Padahal ijma' telah terjadi saat mereka kumpul dan ketok palu tadi. Oleh karena itu maka la yajuzu lahum wala li ghairihim mukhalafatuhu ba'du. Maka tidak boleh bagi ahlul ijma' yang kumpul, anggap saja 100 orang tadi, awli ghairihim atau yang lain, yaitu mujtahid baru yang muncul belakangan, tidak boleh bagi mereka semua menyelisihi kesepakatan tersebut, ba'du setelah adanya kesepakatan. Kemudian, idza qala ba'dul mujtahidin, jika sebagian ulama mujtahid berpendapat dengan satu pendapat, atau melakukan satu perbuatan, kemudian pendapat atau perbuatan tersebut populer di kalangan ahlu ijtihad, lantas mereka semua tidak mengingkarinya, padahal mereka mampu untuk mengingkarinya, maka kondisi semacam ini apa statusnya? Maka ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan itu statusnya adalah ijma'. Pendapat yang kedua mengatakan itu adalah hujah, namun kita tidak kasih nama dan label ijma'. Pendapat yang ketiga, itu bukan ijma' dan bukan hujah. Pendapat yang keempat, in inqaradu qabla al-ingkari fahuwa ijma'un. Jika mereka semua inqaradu telah meninggal dunia qabla al-ingkari, sebelum ada pengingkaran, sampai semua mereka ahlul ijtihad itu meninggal dunia, maka itu ijma'. Li'ana istimrara sukutihim, karena terus menerusnya mereka diam, tidak memberikan pengingkaran, ilal ingkirat, sampai mereka semua habis, mati, ma'akudratim alal ingkari, padahal mereka mampu dan bisa mengingkari, dalilun adalah bukti, ala muwafaqatihim, bahwasanya semua mereka menyepakati pendapat tersebut. Dan inilah pendapat yang terakhir, inilah aqrabul aqwal, pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Ya, kemudian kita masuk pada dalil yang keempat setelah Quran, sunnah, ijma'. Ya, maka dalil yang keempat, sumber hukum yang keempat adalah qiyas. Pengertian qiyas dalam bahasa Arab, qiyas artinya takdir, mengukur, wal musawah, dan menyamakan. Secara istilah adalah menyamakan far'in, kasus cabang, bi aslin dengan kasus pokok, disamakan dalam fi hukmin hukum. Ya, kasus pokoknya haram, maka kasus cabangnya juga kita samakan sehingga kita beri hukum haram. Ya, atas dasar apa kok disamakan? Li'illatin jami'atin, karena adanya illah yang menyatukan bainahuma di antara keduanya. Ya, maka di sini terdapat empat rukun qiyas. Yang pertama adalah al-far'u, kasus cabang. Ya, disebut juga dengan al-maqis. Kemudian al-aslu, kasus pokok. Disebut juga dengan maqis alaih. Kemudian wal hukmu, dan hukum. Apa itu hukum? Maqtadahu dalilu syar'iyu, terjemah bebasnya isi dari dalil syar'i. Isi dari dalil syar'i. yang isinya, isi dari dalil syar'i tersebut boleh jadi hukum wajib, haram, sah, ya, tidak sah atau yang lain. Ya, maka perlu diketahui ulama usul fikih berselisih pendapat tentang yang jadi hukum itu apa. Misalnya ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Maka hukum itu adalah ayatnya ataukah isi ayatnya. Ada ulama yang mengatakan hukum itu ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, itu hukumnya. Namun pendapat yang dipilih di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bukan hukum. Hukum itu isi konten dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kontennya apa? Kontennya adalah wajibnya puasa. Nah, hukum itu kontennya, konten ayat, konten hadis. Maqtadahu adalilu syar'iyu. Isi dari dalil syar'i, bukan dalil syar'inya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu dalil syar'i. Apakah dia hukum? Ulama berselisih, ulama usul fikih berselisih pendapat. Pendapat yang diambil di sini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu bukan hukum. Hukum adalah isi dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sehingga di sini disampaikan definisi hukum, maqtadahu ad-dalilu syar'iyyu. Konten dari dalil syar'i berupa wajib, haram, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah ilah. Ilah itu adalah makna. Ya, makna itu artinya dia bukan zat. Ya, dia bukan zat. Namun dia adalah makna. Ya, yang tentu makna ini adalah ya, dia tidak bisa ditunjuk. Tembok itu zat. Ya. Kemudian misalnya tua itu zat. Yang namanya ilah itu makna. Itu makna. Misalnya khamar. Khamar dalam pengertian minuman yang memabukkan terbuat dari anggur. Maka minumannya itu bukan ilah, karena dia zat. Ilah itu harus makna. Harus makna. Berarti cenderung sesuatu yang abstrak. Alladzi sabata bisababihi, yang terbukti dengan sebab makna tersebutlah. Sabata ada hukmul asli, hukum kasus pokok. Maka diketahui bahwasannya hukum kasus pokok misalnya adalah minuman yang memabukkan, hukumnya adalah haram diminum. Itu diketahui bahwasannya yang menjadi sebab ada hukum ini adalah makna yang terkandung pada minuman tersebut. Apa itu? Maknanya memabukkan. Maka yang jadi ilah adalah memabukkan, bukan benda cair misalnya, karena itu zat. Bukan anggur, karena itu zat. Namun yang jadi ilah adalah makna. Makna yang dengan makna ini ada hukum haram minum khamar. Lalu ternyata kita jumpai makna ini pada narkoba. Makna memabukkan ini ternyata kita jumpai pada narkoba. Ya, maka kita katakan hukum narkoba sama dengan hukum khamar. Itu namanya ya, namanya proses kias. Maka dalam hal ini ada al-aslu, yaitu minuman memabukkan. Ada al-far'u yang sedang mau dibahas, yang jadi objek kajian dan penelitian, narkoba. Kemudian hukum asal, haram mengkonsumsi khamar, minuman yang memabukkan. Kemudian kita telaah, ya, apa sebab syariat menjadikan tindakan perbuatan minum khamar itu hukumnya haram. Ya, apa sebabnya? Ya, maka diketahui sebabnya adalah makna yang ada pada minuman yang memabukkan. Apa maknanya? Al-iskar, memabukkan. Kemudian kita cek apakah memabukkan ini ada pada narkoba. Dicek, iya ada pada narkoba. Maka kita samakan. Jika demikian, narkoba kita katakan hukumnya haram. Wa hadhil arba'atu, dan empat hal ini disebut dengan sebutan rukun qiyas. Dan qiyas adalah salah satu dari dalil yang tathbutu biha al-ahkamu syar'iyah, ada dengannya hukum-hukum syar'i, ditetapkan dengannya berbagai hukum syar'i. Dan dalil bahasanya qiyas itu diakui sebagai dalil syar'i adalah Quran, sunnah, dan ya, perkataan para sahabat. Dalil Al-Quran yang menunjukkan kalau qiyas itu dalil firman Allah Ta'ala, dan Allah Zat yang menurunkan Al-Kitab bil-Haq, menurunkan kitab dengan benar, dan dia menurunkan mizan. Mizan adalah alat yang dipakai untuk menimbang berbagai macam perkara, dan dikiaskan dan diukur dengannya berbagai macam perkara tersebut. Dan itulah qiyas. Maka mizan di sini maknanya adalah qiyas. Karena hakikat qiyas adalah menyamakan yang sama dan membedakan yang berbeda. Hakikat qiyas, ini sama itu sama. Maka kita kasih hukum yang sama. Ini dengan itu beda. Karena makna yang ada di sini tidak ada pada makna yang ada di situ. Maka kita katakan hukumnya beda. Minuman yang memabukkan, dia punya makna memabukkan. Makna memabukkan ini tidak ada di soto. Nah, ya, maka kita bedakan hukumnya. Tidak kita katakan sama. Non makna ini ada pada narkoba. Ada pada narkoba dengan berbagai macam jenisnya, pilih ekstasi atau yang lain. Nah, itu ada di sini. Maka kita samakan. Akhirnya kita, artinya kita timbang ketika kedua ini sama, kita beri hukum yang sama. Kita berikan perlakuan yang sama. Dari yang lain firman Allah Ta'ala, kama badana awal khalqin uiduh, sebagaimana kami memulai awal penciptaan, kami akan mengembalikannya. Demikian juga firman Allah Ta'ala, dan Allah adalah zat yang mengirimkan angin, fatuthiru sahaban, lalu kemudian angin tersebut kemudian membangkitkan dan memunculkan mendung, lalu fasuknahu, kami kiring mendung itu ila baladin mayitin, ke tanah yang mati, yang kering. Fa'ahyayna bil ardh, lantas kami hidupkan tanah bihi dengan sebab air hujan. Ba'da mautiha, setelah matinya itu keringnya. Kadzalikan nusur, ya, seperti itulah an-nusur, ya, kumpulnya manusia, bangkitnya manusia dari alam kubur. Maka Allah katakan bahasanya, bangkitnya manusia dari alam kubur, hidupnya manusia dari kematian, itu seperti hidupnya tanah dari kematiannya, yaitu dari keringnya. Fasabbahallahu Ta'ala, maka Allah menyerupakan pengembalian makhluk, Allah serupakan dengan ibtidaihi, awal penciptaannya. Di ayat yang kedua, telah serupakan penghidupan, menghidupkan kembali orang yang telah mati sebagaimana menghidupkan tanah. Wa hadza huwa al-qiyas, dan penyamaan semacam ini itu sama dengan qiyas. Oleh karena itu maka semua ayat yang isinya adalah tamtsil, menyamakan ini dan ini, menggambarkan ini seperti itu, semuanya adalah dalil sahnya qiyas. Dalil dari hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya kepada Nabi tentang berpuasa untuk ibu setelah matinya ibu, maka Nabi katakan, "Ara'aiti, apa pendapatmu seandainya ibumu punya utang kepada manusia lantas engkau melunasi utangnya? Akana yu'addi dzalika, apakah hal tersebut telah melunasi utang ibumu?" Qalat, maka wanita tersebut mengatakan iya. Nabi katakan, "Fasumi an ummiki, maka berpuasalah untuk ibumu." Ya, maka Nabi samakan utang kepada Allah dalam hal ini adalah puasa yang belum dikerjakan oleh si ibu, disamakan dengan utang si ibu dengan manusia. Sebagaimana itu bisa dibayar, utang kepada manusia itu bisa dibayar oleh anaknya, maka utang kepada Allah juga bisa dibayarkan oleh anaknya. Dalil yang kedua atau hadis yang kedua, ada seorang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Wahai Rasulullah, wulidali ghulamun aswad, telah lahir untukku anak laki-laki berkulit hitam padahal aku kulitnya putih, istriku juga kulitnya putih." Maka dia ingin mengatakan, "Sepertinya istri saya serong dan zina." Ya, maka ini bahasa kiasan, bahasa bersayap yang maknanya adalah kodaf, tuduhan zina. Namun dengan menggunakan kalimat yang tidak lugas. Dan Nabi tidak menilai ini sebagai kodaf. Maka dari sini, maka disimpulkan hukum. Bahasanya kalimat bersayap, kalimat bersayap, kalimat multi tafsir yang dipakai untuk melakukan qadzaf itu tidak tergolong qadzaf, tuduhan zina tanpa bukti. Lantas Nabi mengatakan, "Apakah engkau memiliki kumpulan unta, sekumpulan unta?" Dia mengatakan iya. "Apa warna unta-untamu?" "Merah," kata orang itu. "Maka apakah ada yang warnanya aurak, warnanya abu-abu?" Dia mengatakan iya. "Fa'anna dhalika anna," maknanya min aina. "Fa'anna dhalika ay min aina dhalika," dari mana abu-abu itu? Maka orang tersebut mengatakan, "La'alahuna naza'ahu irkun," boleh jadi itu karena cabutan urat. Artinya ada dari nenek moyang dari unta ini yang warnanya abu-abu lalu muncul sekarang. Maka Nabi mengatakan, "Fala'alla ibnaka hadza naza'ahu irkun," maka boleh jadi anakmu yang warnanya, warna kulitnya hitam, padahal engkau dan istrimu tidak berwarna hitam, itu juga karena pengaruh gen resesif yang muncul. Ya, artinya gen di pada nenek moyangmu atau istrimu itu ada yang warnanya hitam. Kemarin-kemarin gen tersebut ya, jadi gen resesif yang enggak muncul, kemudian tiba-tiba ini muncul. Wahakata, demikian juga semua permisalan yang terdapat dalam Quran dan Sunnah adalah dalil dibenarkannya qiyas. Lima fiyah, karena di dalamnya, karena di dalam amsal permisalan itu i'tibaru syai' binadhirihi, menganggap sesuatu dengan melihat yang semisal dengannya. Kemudian dalil dari perkataan sahabat, riwayat yang datang dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dalam suratnya yang ditujukan pada Abu Musa al-Asy'ari, yang surat ini fil qada, tentang peradilan. Maka Umar mengatakan, "Tsummal fahma al-fahma," pahami baik-baik, pahami baik-baik, "fima udliya ilaika," dalam kasus yang disodorkan kepadamu. "Mimma warada," itulah kasus-kasus yang warada alaika, datang kepadamu. "Mimma laisa fi Qur'anin wala sunnatin," yang tidak ada dalilnya di Qur'an dan sunnah. Setelah dipahami baik-baik apa kasus yang ditanyakan, yang itu tidak ada dalilnya di Quran dan sunnah, kata Umar, "Tsumma qaisil umura indaka," lakukanlah kias. Lakukanlah kias, bandingkan dengan yang engkau miliki, yaitu kasus-kasus yang sudah berdalil. Maka bandingkan, ya samakan, bandingkan antara kasus yang tidak berdalil dengan kasus yang berdalil. Wa'rifil amthala, ketahuilah mana yang semisal dan mana yang tidak. Tsumma mit fi matara ila ahabiha ilallahi. Kemudian bersengajalah, ambillah dan putuskanlah dengan apa yang engkau lihat, itulah yang paling dicintai oleh Allah, dan itulah yang paling serupa dan paling dekat dengan kebenaran. Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadza dan surat Umar kepada Abu Musa ini adalah kitabun jalilun, adalah surat yang penting, talaqahul ulama'u bil qabul, semua ulama memberikan respon bil qabul, menerima isi kandungan surat tersebut. Dan Al-Muzani, murid Al-Imam Syafi'i, menceritakan bahasanya para ulama fikih sejak masa sahabat sampai hari beliau, sampai masa beliau, semuanya sepakat bahasanya nadhir al-haqi haqqun, kasus yang menyerupai kebenaran itulah kebenaran, hukum yang serupa dengan kebenaran itulah kebenaran. Wa nadhirul batili batilun, yang serupa dengan kebatilan adalah kebatilan. Dan mereka semua menggunakan kias dalam fikih, fi jamil ahkam, dalam semua hukum. Kemudian syarat kias, kias memiliki beberapa syarat, diantaranya yang pertama tidak bertabrakan dengan dalil yang lebih kuat daripada si kias. Fala tibar, maka tidak teranggap kias yang yusodim, bertabrakan dengan nas, atau tabrakan dengan ijma, atau tabrakan dengan pendapat sahabat, jika kita berpendapat bahasanya pendapat sahabat adalah hujah. Dan kias yang bertabrakan dengan hal-hal di atas yusamma, diberi nama dengan sebutan, dengan nama kias fasidul iktibar, kias yang tidak teranggap. Contoh, ayo kal misalnya kita katakan sah seorang perempuan rasyidah yang sudah dewasa, ya, yang sudah bisa pintar bertransaksi finansial sendiri, sah dia menikahkan nafsaha, dirinya sendiri, kepada seorang laki-laki, birai waliyin, tanpa wali. Alasannya kiasan ala sihati bai'ihi bai'iha malaha birairi waliyin, dikiaskan dengan sahnya dia melakukan transaksi jual beli, menukar hartanya, dia melakukan transaksi jual beli dengan hartanya, birair waliyin, tanpa wali. Maka ini adalah kias yang tidak benar karena bertabrakan dengan nas. Fahada kiasun fasidul iktibar, makanya adalah kias yang tidak teranggap karena dia musodamah, bertabrakan dengan nas, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa bi waliyin, tidak ada nikah, yaitu tidak sah nikah kecuali dengan wali. Ya, maka boleh jadi secara kias, secara akal masuk, ini wanita ini dewasa, jika dia punya uang kemudian mau beli barang, bolehkah dia bertransaksi melakukan akad sendiri? Jawabannya boleh. Sebenarnya boleh, dia tidak perlu, dia harus minta tolong walinya untuk melakukan akad jual beli. Ya, sebagaimana dia tidak perlu minta tolong sama walinya ketika akad jual beli, maka untuk mengakad nikah sama. Ya, maka dia bisa mengakadkan dirinya sendiri. Saya nikahkan diriku padamu dengan mahar sekian misalnya. Ya, namun kias ini kias yang tidak benar karena dia bertabrakan, kias yang tabrakan dengan nas. Kemudian yang kedua, hukum kasus asal itu harus betul-betul ada, dan ada berdasarkan nas atau ijma. Maka jika hukum kasus asal itu ada berdasarkan kias, maka tidak boleh dikiaskan. Kenapa? Kiaskan aja kepada kasus pokoknya, kasus aslinya. A ini hukumnya demikian. Kenapa? Kias dengan B. Dan ada kasus C. Nah, maka kasus C enggak perlu dibawa ke kasus A, langsung aja dibawa ke kasus B. Wa inna ma yuqas, namun kita kiaskan dengan al-asal al-awal, kasus pokok yang pertama. Karena mengacu kepadanya itu yang lebih utama. Wali anna qiyas al-far'i alaih, karena kias dengan kasus cabang, yang kasus cabang ini diangkat menjadi kasus pokok, boleh jadi kiasnya ternyata tidak sah, tidak pas. Dan alasan yang kedua, karena kias kepada kasus cabang, baru kemudian si cabang itu tersebut dikiaskan dengan kasus pokok, itu adalah bertele-tele tanpa faedah. Bertele-tele tanpa faedah. Kembalikan aja kepada yang pokok. Contohnya, misalnya kita katakan ada riba dalam jagung. Apa dalilnya? Kias dengan beras. Kemudian ada riba, ya jeri terjadi riba dalam beras. Dalilnya kias dengan gandum. Fal qiyasu hakadha, maka alur qiyas semacam ini satu hal yang tidak benar. Langsung saja walakin yuqal, yang benar kita katakan ada riba dalam jagung dikiaskan dengan gandum. Tidak perlu ke beras dulu, baru dari beras baru ke gandum. Sudah langsung saja ke yang berdalil, yang ada dalilnya adalah gandum. Kita katakan demikian liuqasa, supaya jagung itu dikiaskan pada aslin, kasus pokok, thabitin bin nas, yang hukumnya itu ada berdasarkan nas. Tidak perlu kemudian mutar-mutar jagung ke beras, beras ke gandum. Sudah disingkat saja, jagung langsung ke gandum. Maka sebagaimana ketika gandum dibarter dengan gandum itu ada aturan ketentuan barter benda ribawi, maka demikian juga jagung yang mau dibarter dengan jagung harus mengikuti ketentuan ketentuan barter benda ribawi. Yang ketiga, ayakuna li hukmil asli, hukum kasus pokok itu harus memiliki illah yang diketahui. Kalau ilahnya tidak diketahui, nanti namanya perkara ta'abudi. Perkara ta'abudi. Maka dalam tidak ada kias dalam perkara ta'abudi. Maka harus ada ilah yang diketahui. Liyumkina al-jam'u, supaya kita bisa menyatukan antara kasus pokok dan kasus cabang fiha dalam ilah tersebut. Nah, lawan dari ilah maklumah asal maklumah tadi ta'abudi, fa in kana humul asli ta'abudiyan mahdan, maka jika hukum kasus pokok tersebut adalah mahdan 100% ta'abudi, maka tidak sah kias padanya. Tidak ada kias padanya. Contohnya, misalnya kita katakan daging burung unta itu membatalkan wudu dikiaskan dengan daging unta sungguhan. Kenapa? Karena burung unta mirip dengan unta. Limusyabahatiha lahu, karena burung unta itu serupa dengan unta. Maka kias ini tidak sah, karena hukum asal itu tidak memiliki ilah maklumah. tidak memiliki illah maklumah. Apa illah kenapa makan daging unta membatalkan wudu? Itu tidak diketahui. Sehingga makan daging unta itu membatalkan wudu, innama huwa ta'abudiyun mahdun. Itu adalah 100% ta'abudi. Ya, alal masyhur, demikian pendapat yang masyhur. Dan ada yang mengatakan bahasanya makan daging unta itu membatalkan wudu ada ilahnya. Namun ilahnya ternyata tidak bisa kita lebarkan kepada kasus yang lain. Ini, karena Nabi mengatakan bahasanya al-ibilu minasyaitan. Ibil itu dari setan. Unta itu dari setan. Dia bersifat dengan sifatnya setan. Nah ini ya, apakah bisa kita tetapkan semacam ini untuk burung unta? Nah, ya, tidak, jika tidak ya tidak bisa kita kiaskan. Nah, kemudian syarat yang keempat berkenaan dengan ilahnya. Antakunal ilah atau ilah tersebut harus memuat makna. Apa itu makna? Bukan zat. Dan makna tersebut harus maknan munasibin. Makna yang munasib, makna yang cocok. Dan munasib di sini satu hal yang merupakan olah ijtihad. Olah ijtihad. Ini cocok dan tidak, cocok, pas. Munasib lil hukmi, cocok dan pas lil hukmi, dia menjadi sebab hukum. Dan ini satu hal yang sangat ijtihadi. Satu hal yang sangat ijtihadi. Dari mana kita ketahui itu munasib lil hukmi? Yu'lamu min qawaidi syar'i i'tibaruhu. Diketahui dari kaedah-kaedah syariat bahwasannya hal semacam itu dianggap dan diakui, dipertimbangkan oleh syariat. Ka iskari fil khamri, contohnya adalah memabukan untuk khamar. Maka untuk khamar ini ilahnya apa? Maka ilahnya apa? Maka kita akan kumpulkan sejumlah sifat khamar. Sifat khamar. Kita akan kumpulkan, oh baunya tidak enak. Ada memabukkan. Oh ada lagi, oh warnanya mungkin cenderung gelap. Nah, misalnya. Nah manakah dari sifat-sifat ini yang munasib untuk menjadi ilah? Baunya nyegrak. Baunya tidak sedap. Nah, apakah bau yang tidak sedap itu itu layak untuk jadi ilah hukum? Maka pertimbangannya adalah qawaidul syara', kaidah-kaidah syariat. Pertimbangan adalah kaidah-kaidah syariat. Kemudian apakah warnanya cenderung gelap? Apakah ini layak, munasib untuk jadi ilah? Maka ini harus ini pakai olah pikir. Non olah pikirnya tidak liar. Olah pikirnya harus berangkat dari qawaidu syara'. Oh ternyata dinilai itu tidak cocok jadi ilah. Yang satu-satunya yang cocok memabukkan. Nah kebalikan dari ilah munasib itu disebut dengan tardi. Fa in kana al makna wasfan tardiyan, wasf tardi itu kebalikan dari tadi munasib. Maka jika makna tersebut ternyata adalah sifat yang bersifat tardi, yaitu tidak munasib, fala munasabata fihi, tidak ada kecocokan kalau dia ini jadikan sebagai sebab hukum. lam yasiha at-ta'lilu bihi, maka tidak sah menetapkan ilah dengannya. Contohnya berwarna hitam atau berwarna putih misalnya. Contoh berwarna hitam atau berwarna putih dalam kasus berikut ini. Misalnya hadis Ibn Abbas. Ya, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah barirah itu khuyirat, diberi hak pilih ala zaujiha, apakah masih mau tetap bersama suaminya yaitu mughith ataukah tidak. Hina utiqat, ketika barirah ini merdeka. Qal, Ibn Abbas mengatakan adalah suaminya yaitu mughith abdan aswad. Abdan aswada adalah budak laki-laki yang warna kulitnya hitam. Ya, maka di sini terdapat hukum jika ada suami istri. Ya, sebelumnya suami istri ini sama-sama budak, suaminya budak, istrinya juga budak. Setelah itu istrinya merdeka. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hak pilih kepada si istri. Apakah tetap mau jadi istri dari suaminya seorang budak ataukah tidak, cari suami yang baru, ya, yang orang merdeka. Nah, ada hukum demikian, ada hukum boleh memilih. Nah, apa yang menjadi illah untuk boleh memilih ini? Maka jika kita katakan bahasanya ilahnya karena suaminya berwarna hitam, maka ini ilah yang tardi, yang tidak munasib. Apa hubungannya antara hitam, ya, berkulit hitam dengan rasis sekali, kan? Ya, berkulit hitam dengan boleh tidak jadi istrinya lagi. Maka ini wasfun tardi, sifat yang tardi, tidak munasib. Ya, yang munasib apa? Ya, karena suaminya adalah budak. Ya, perbudakan. Itu yang munasib. Artinya, ketika suaminya itu merdeka, ini mbak berlaku. Ini tidak, hukum ini tidak berlaku. Karena ilahnya adalah karena suaminya status yang budak. Faqaulu, maka perkataan Ibnu Abbas bahasanya mughis itu berkulit hitam. Kulit hitam ini wasfun tardi. Ya, tidak ada kecocokan dia untuk menjadi sebab hukum. Oleh karena itu yathbutu al-khiyaru, terdapat hak khiyar memilih untuk tetap jadi istri ataukah tidak, lil ammati, untuk budak perempuan, jika dia merdeka. Tahta di bawah, tahta di bawah di sini artinya beristri, dengan status istri, istri dari seorang budak, meskipun budaknya tersebut berkulit putih. Namun tidak ada bagi si budak perempuan ini ketika dia merdeka, namun dia adalah istri dari lelaki yang merdeka, tidak ada padanya hak pilihan. Wa ingkana aswada, meskipun suaminya tersebut berkulit hitam. Ya, maka di sini ada dua pilihan. Oh, kulit hitam sama kaunuhu abdan. Status suaminya itu budak. Mana yang munasib untuk jadi ilah hukum? Jawabannya kaunuhu abdan. Adapun budak atau kaunuhu abdan, adapun berwarna hitam, itu tidak munasib untuk jadi ilah hukum. Dia disebut dengan wasfun tardi. Kemudian syarat yang kelima, antakuna al-ilatu ilah tersebut ada pada kasus cabang sama persis dengan keberadaannya di kasus pokok. Contohnya adalah kal-idha, menyakiti, fidar bil-walidain, pada memukul orang tua. Ini kita kiaskan dengan ta'fif, ucapan uf. Ilahnya apa? Al-idha, sama-sama menyakiti. Bahkan menyakiti dalam dorbun, dalam memukul, nempeleng, itu idaknya lebih besar daripada idza menyakiti dalam ucapan uf, ucapan ah, ketika tidak mau diperintah sama orang tua. Maka jika lam takun al-ilatu ilah itu tidak ada pada kasus jabang, maka tidak sah melakukan qiyas. Contohnya, ayuqala kita katakan, ilah haramnya riba filburi, haramnya riba dalam barter untuk gandum adalah karena dia makilan, ditakar, dan demikianlah cara jual beli gandum di masa Nabi, ditakar. Sumayukalu kita katakan, ya jari riba, terdapat riba fitufah dalam dalam apel, kiasan alal buri, dikiaskan dengan bur gandum, maka ini kias yang tidak benar karena ilah yaitu ditakar tidak ada pada kasus cabang yaitu apel, karena apel tidak ditakar namun ditimbang. Kemudian macam-macam kias. Kias terbagi menjadi dua macam, kias yang jelas dan kias yang samar. Kias yang jelas, kias itu disebut kias yang jelas manakala sabatat illatuhu, ilahnya itu ada berdasarkan nas atau ijma. Atau ada yang ketiga berarti au kana maqtu'an fihi, bisa dipastikan adanya ilah. Kapan bisa kita katakan maqtu'an binafil fariq, dengan kita katakan tidak ada bedanya antar kasus cabang dengan kasus kasus pokok dengan kasus cabang. Nanti akan dikasih contoh masing-masing yang ilahnya berdasarkan nas dan ijma atau karena nafil fariq, tidak ada bedanya. Contoh kias yang sabatat illatuhu, yang ilahnya itu ada berdasarkan nas, adalah kias terlarangnya istijmar dengan menggunakan darah yang najis yang kering. Kita kiaskan dengan larangan istijmar dengan menggunakan rausah, dengan menggunakan kotoran hewan. Maka kasus yang berdalil adalah larangan istijmar. Istijmar itu cepok namun bukan dengan air. Maka dilarang cepok atau istijmar dengan rausah, dengan kotoran hewan. Ini ada nasnya. Dan Nabi telah menegaskan ilahnya. Ya, Nabi tegaskan ilahnya. Ilahnya adalah karena najis. Karena ilahnya najis, maka bolehkah istijmar pakai darah yang kering? Ya, darah yang najis dan dia kering. Ya, karena supaya bisa dipakai cepok, maka disyaratkan kering. Kalau cair tentu tidak bisa dipakai untuk cepok. Ya, maka kita katakan bisa dikiaskan karena adanya kesamaan ilah dan ilahnya berdasarkan nas. Fa inna ilatal hukmil asli, maka ilah hukum pokok yaitu tidak boleh istitmar pakai kotoran hewan itu ada berdasarkan nas. Nasnya apa? Hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa dua batu dan satu kotoran hewan yang kering supaya Nabi pakai untuk istinja. Maka Nabi mengambil dua batu dan melemparkan dan membuang kotoran hewan tersebut. Dan Nabi katakan, hada riksun. Ini riksun. Dan riksun artinya najisu. Najis. Berarti ilahnya kenapa tidak boleh dipakai? Karena dia najis. Maka setelah itu nanti bisa kita kiaskan pada benda-benda yang lain yang statusnya najis. Contoh qiyas yang sabatat illatuhu, yang ilahnya itu diketahui atau ada bil ijma' dengan dalil ijma'. Contohnya adalah larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang qadhi menetap memutuskan perkara ketok palu dalam keadaan marah besar. Faqiyasu man ilhaqin, maka kita kiaskan dengan melarang alhaqin, orang yang menahan diri dari buang air, orang yang ngempet untuk buang air, tidak boleh bagi orang tersebut minal qadha, untuk ketok palu memutuskan perkara. Ini kita kiaskan dengan terlarangnya orang yang marah untuk memutuskan perkara, dan ini adalah kias jali. Kenapa? Karena adanya ilah al-asl itu berdasarkan ijma'. Itu apa ijma'nya? Taswisul fikri, terganggunya pikiran, wansighalul qalbi, dan sibuknya hati memikirkan sebab emosinya. Maka ada nas, seorang yang marah tidak boleh memutuskan perkara orang yang bersengketa. Nabi tidak menyebutkan ilahnya, maka ilahnya bukan berdasarkan nas, namun ulama ijma'. Ulama ijma' bahwasannya ilahnya adalah tidak konsentrasinya, pikirannya. Taswisul fikri, pikirannya tidak konsentrasi. Kenapa? Karena orang yang marah itu pikirannya tertuju pada sebab marahnya. Nah, taswisul fikri, tidak fokus dan tidak konsentrasi, kita jumpai pada orang yang ngempet buang air. Maka orang yang ngempet buang air, menahan buang air, dia mikirkan gimana ini nasibnya buang air saya. Dia tidak konsentrasi, suruh mikir orang yang bersengketa dan berseteru ini gimana hukum yang pas. Dia tidak bisa mikir dengan baik karena tidak fokus. Maka ini pun juga dilarang untuk memutuskan perkara orang yang bersengketa. Ya, hakin itu buang airnya air kencing. Ya, airnya air kencing, bukan pira. Kemudian yang ketiga, untuk kategori kias jali. Tolong dihidupkan lampunya. Yang ketiga, misalu makana maktu'an. Contoh kias yang maktu'an fihi. Bisa dipastikan sahnya kias di dalamnya. Kenapa? Nafil fariq. Tidak ada beda antara al-asl, kasus pokok dan kasus cabang. Adalah kias pengharaman merusak harta anak yatim dengan cara dipakai, dikiaskan dengan haramnya merusak harta anak yatim dengan cara dimakan. Lil qat'i, karena kita bisa memastikan tidak ada beda antara memakan harta anak yatim dengan memakai pakaian anak yatim. Tidak ada beda, semuanya itlaf, semuanya merusak. Demikian juga antara memakan harta anak yatim dengan membakar harta anak yatim, tidak ada bedanya. Asal orang itu normal akan mengatakan itu tidak ada bedanya. Asalkan orang itu normal, itu tidak akan mengatakan tidak ada beda. Ini memakan harta anak yatim, duit anak yatim, kemudian dibelikan makanan, dimakan oleh si pengurus anak yatim, ataukah kemudian duit anak yatim ini dibakar. Tidak ada bedanya di antara dua hal tersebut. Bahkan kita katakan membakar duit harta anak yatim itu bil aula, lebih-lebih lagi, lebih layak untuk diharamkan daripada memakan harta anak yatim. Kenapa? Karena memakan harta anak yatim itu itlab, menghancurkan, dan itu ada manfaatnya. Itu bermanfaat. Orang yang makannya jadi kenyang. Lah kalau membakar duit harta duit anak yatim, itu tidak ada manfaatnya. Dia lebih jelek daripada memakan harta anak yatim. Ya, itu tiga jenis kias yang statusnya kias jali, manakala ilahnya nas, yang kedua manakala kiasnya mujma'un alaih, disepakati, ya, dan yang ketiga manakala kiasnya adalah, manakala kias dalam masalah ini adalah nafil fariq. Tidak ada bedanya. Karena maktu'un bihi bisa dipastikan sah kias dalam masalah ini, karena nafil fariq tidak ada beda di antara dua kasus tersebut. Apa bedanya antara yang nomor tiga dengan nomor satu dan nomor dua? Nomor satu dan yang kedua itu orang perlu olah pikir yang boleh jadi agak mendalam. Ini sama itu sama, itu orang perlu mikir yang dalam. Adapun yang ketiga, orang tidak pakai perlu mikir yang dalam. Orang tidak perlu mikir yang dalam, sehingga dia maktu'un bihi. Dan kias khafi, itulah kias yang sabatat ilatul, yang ilahnya itu ada bistimbatin, berdasarkan istimbat, penggalian hukum, ya, berdasarkan istihad. Ditambah lam yuqta' fihi, tidak bisa dipastikan keabsahan kias karena nafil fariq tidak ada beda antara al-asal dan fara'. Contohnya kias al-ashnan dengan bur, dengan gandum dalam masalah haramnya riba, bijami, jami itu nama lain dari illah. Dengan illah sama-sama al-kail ditakar. Fa'ina ta'lilah, maka ini kias khafi. Karena penetapan illah, adanya benda ribawi berdasarkan dia ditakar, itu lam tathbut. Tidaklah ada berdasarkan nas, tidak pula berdasarkan ijma'. Dia adalah ijtihad ulama. Ijtihad ulama ketika ulama membaca 6 benda-benda ribawi, emas, perak, kemudian syair kandung bur, tamar, kemudian milah garam. Maka Nabi tidak menegaskan kenapa ini disebut sebagai benda ribawi. Maka ulama kemudian berijtihad. Mereka bedakan antara emas dan perak dan 4 bahan makanan. Untuk 4 bahan makanan tersebut apa ilahnya? Tidak ada penegasan dari Nabi dan tidak ada ijma' dalam masalah ini. Maka ini ijtihad. Maka ada ulama yang melakukan ijtihad dan kesimpulannya 4 hal ini, korma, kemudian gandum bur, gandum syair, serta milah garam, itu semuanya adalah makil. Benda yang di masa Nabi ketika ditransaksikan pakai ditakar. Takaran itu apa? Liter, 1 liter, 2 liter. Meskipun korma sekarang itu ditimbang. Korma sekarang itu ditimbang. Dan dulu di masa Nabi itu ditakar. Nah, maka penetapan takar itu adalah sebab suatu benda itu disebut benda ribawi. Ini adalah lam yasbut binasin wala ijma. Tidak berdasarkan nas, tidak berdasarkan ijma. Non berdasarkan berdasarkan ijtihad alias istimbak. Nah, asnan itu satu tumbuh-tumbuhan yang di masa silam dia atau kemudian abunya dipakai untuk cuci pakaian atau cuci tangan. Satu benda, satu tumbuhan, dia atau abunya itu dipakai untuk cuci pakaian dan cuci tangan. Nah, dia juga ditransaksikan itu dengan cara ditakar. Maka takaran ini, penetapan ilah tidak berdasarkan nas, tidak pula ijma, walam yuqta' fihi, tidak pula bisa kita tegaskan, bisa kita pastikan ini tidak ada beda di antara keduanya. Idh minal jais, karena ada kemungkinan, jais itu artinya kemungkinan. Ayy faraq bainahuma, dua kasus ini kita bedakan. Ya, dengan kita katakan bur, gandum bur itu dimakan. Sedangkan asnan tidak dimakan karena dia bukan makanan, namun dia sabun. Ini dia statusnya adalah sabun yang tidak dimakan. Ya. Maka karena ada kemungkinan yang lain, maka tidak maktu'un fihi. Maka itu yang disebut dengan qiyas khafi. Ya, dan di qiyas khafi inilah ranah ijtihad ulama. Dan di bab qiyas khafi inilah ranah ikhtilaf. Ranah ikhtilaf. Ya, karena tidak ada ijma, tidak ada nas. Ya, maka mana yang lebih tepat? Nah, si ulama A memandang demikian, ulama B memandang demikian. Kemudian qiyas syabah. Di antara qiyas ada yang disebut dengan qiyas syabah. Qiyas syabah adalah ayat tarotat, ada kebimbangan, bulak-balik, kebimbangan. Far'un, kasus cabang ini, kita bimbang baina aslaini. Apakah kita samakan dengan A ataukah dengan B? Bimbang di antara dua asal. Yang dua asal itu berbeda hukumnya. Kalau A nanti hukumnya demikian, kalau B hukumnya demikian. Dan dalam kasus cabang tersebut terdapat kemiripan dengan masing-masing dari keduanya. Maka menurut qiyas syabah, fayul haq, maka kita samakan kasus tersebut dengan yang paling banyak kemiripannya. Contohnya, budak. Apakah kemudian budak itu yamliku, memiliki hak milik, bitamlik, ketika ada pemindahan kepemilikan dengan kita kiaskan kepada orang merdeka, ataukah dia tidak memiliki, berarti kita kiaskan dengan hewan. Maka ada dua asal, yaitu orang merdeka dan ada hewan. Jika kita lihat dua asal ini, yaitu orang merdeka dan hewan, kita jumpai bahasanya budak itu posisinya adalah meragukan di antara, bimbang di antara keduanya. Dari sisi dia manusia yang berakal, mendapatkan pahala dan hukuman, boleh menikah dan bisa mencerai. Dia menikah dan mencerai, menceraikan istri, maka budak itu serupa dengan orang merdeka. Nah, dari sisi dia bisa dijual, digadaikan, diwakafkan, dihibahkan, diwariskan. Wala yuda, yurath, bisa diwariskan. Wala yuda, tidak bisa dititipkan. Wayat wa'utman bil qimah, dan ganti ruginya itu pakai nilai. Wayutasarrafu fihi, dan pemiliknya itu bisa melakukan tindakan padanya dengan menjualnya, meminjamkannya dan yang lainnya. Maka dari sisi ini budak serupa dengan hewan. Waqad wajadna, dan kita jumpai bahasanya budak min haitsu tasarruf, dari sisi tindakan al-maliyah, finansial, dia lebih banyak kemiripannya bil bahimah, dengan hewan. Maka dia kita gabungkan pihak dengan hewan. Maka dari sisi tasarruf mali, tasarruf mali itu apa? Jadi jual, gadai, wakaf, hibah, waris, ini tasarruf mali. Itu lebih banyak dia mirip dengan hewan, maka diserupakan dengan hewan. Namun qiyas jenis ini, qiyas syabah, itu adalah qiyas yang statusnya lemah. Ya, karena tidak ada antara dia dengan kasus pokok illatun munasibah, ilah yang sesuai, selain dia itu serupa dalam mayoritas hukum. Padahal ya, kias ini yunazi'uhu diperebutkan oleh asal atau pokok yang lain. Pokok yang lainnya pun tidak menyepakatinya. Dalam kasus tadi, asal yang kedua yaitu manusia itu tidak menyepakatinya. Kalau manusia merdeka, ini tidak menyepakati kalau budak dikategorikan sebagai hewan. Kemudian kias akas, kias kebalikan. Dan di antara kias ada yang disebut dengan kias kebalikan, yaitu menetapkan kebalikan dari hukum asal pada kasus cabang karena adanya kebalikan illah hukum asal. Mereka para ulama mencontohkannya dengan hadis Nabi SAW, dalam hubungan suami istri yang kalian lakukan terdapat sedekah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah satu kami menyalurkan sahwatnya dan dia mendapatkan ajr pahala? Maka Nabi mengatakan, apa pendapatmu seandainya dia salurkan dalam hal yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Maka demikian juga kata Nabi, jika dia salurkan ke dalam hal yang halal, dia mendapatkan ganjaran. Maka di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan untuk kasus cabang, yaitu hubungan biologis yang halal, itu naqid, kebalikan dari hukum asal, yaitu hubungan biologis yang haram. Dalam watak halal itu mendapatkan hukum apa? Mendapatkan hukum berpahala. Kebalikan dari watak haram, mendapatkan hukum dosa. Liwujudi naqidi illati hukmil asli, karena ada dalam hubungan biologis yang halal naqid, kebalikan dari illah hukum asal. Karena oleh karena itu asbata lil far'i, Nabi tetapkan untuk kasus cabang, yaitu watak halal, Nabi tetapkan ganjaran. Alasannya ilahnya apa? Karena dia watak halal, hubungan biologis yang halal. Sebagaimana dalam al-asal, yaitu watak haram, yaitu zina, itu terdapat dosa. Apa ilahnya? Li'anna watak haramun. Karena dalam zina, itu terdapat hubungan biologis yang haram. Maka ilahnya berkebalikan. Kemudian hukumnya berkebalikan. Ini berpahala, itu berdosa. Kenapa? Karena ilahnya berkebalikan. Dalam zina itu terdapat watak haram, dalam hubungan suami istri terdapat watak al-halal. Maka ilahnya berkebalikan, kemudian diberi hukum yang berkebalikan. Ini disebut dengan sebutan kiasul aksi. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan sore hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.